Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala masih diperkenankan menghirup udaranya yang segar, sehingga kita masih dapat menikmati lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan sebagai peringatan, dan juga hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berita gembira dan juga sebagai peringatan. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu berbahagia bersama Al-Quran. Nasihat kita kali ini adalah berkaitan dengan nikmat antara untuk yang taat dan yang gemar bermaksiat. Sahabat Radio Ismail, apakah kita merasa aman dan nyaman serta tentram saat Allah membukakan pintu-pintu kemakmuran sedangkan kita larut dalam kemaksiatan? Atau apakah kita makin berbangga diri saat pangkat dan jabatan makin meninggi, sedangkan kita tak pernah mensyukuri atas nikmat yang diberi? Bahkan kita terus bermaksiat hingga lupa diri. Atau lebih dari itu, apakah kita menduakan Allah, berbuat syirik, namun kita masih merasa taraf hidup kita semakin membaik? Kalla ya ikhwah. Sungguh jangan sekali-kali wahai sahabat Radio Ismail. Jangan pernah merasa aman dari kemaksiatan dan dosa yang selalu kita buat. Karena dosalah yang mengundang bencana. Karena maksiat, adablah semakin mendekat. Karena dosa dan maksiatlah rizki kita tak lagi menjadi berkah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Yang artinya tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh dosa yang kalian perbuat. Namun Allah ya'fu an katsir. Allah selalu memaafkan, mengampuni jika kalian bertaubat tentunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa seseorang akan diharamkan dari rizkinya karena dosa yang ia perbuat. Yuhramur rajulu minar rizqi bidzanbin yusibuhu wa la yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidul umra illa al-birr. Seseorang akan diharamkan dari rezekinya karena dosa yang ia perbuat, dan tak ada yang dapat merubah takdir selain berdoa kepada Allah, dan tak ada yang menambah umur kecuali amal saleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa ukuran kecintaan Allah kepada hambanya bukan seberapa banyak nikmat yang ia dapat, bukan seberapa cantik istri yang ia nikahi, atau seberapa banyak harta dan keturunan yang ia hasilkan. Akan tetapi ukuran kecintaan Allah adalah adanya keberkahan dalam bentuk kesyukuran untuk setiap nikmat yang diberikan, kesabaran dalam setiap musibah yang tak diharapkan, bertambahnya keimanan dalam setiap amalan yang dikerjakan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau nyatakan riwayat ini adalah hadis yang hasan, sesungguhnya besarnya imbalan tergantung seberapa besar ujian yang diterima. Inna idhamal jazaa ma'a idhamil balaa. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, pasti Allah akan menguji kaum tersebut. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Maka barang siapa yang ridha terhadap ujian ini dan bersabar, maka baginya keridhaan Allah. Dan sebaliknya bagi siapa yang marah atau murka atas ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah. Sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu dibahagiakan dengan Al-Quran, ingatlah bahwa terkadang Allah membiarkan seorang hamba terus bermaksiat setelah diperingatkan dan diingatkan. Bukankah Allah sudah mengutus para nabi dan rasul serta menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka sebagai kabar gembira dan peringatan, juga sebagai aturan dan pedoman? Bukankah hingga detik ini sudah begitu banyak da'i dan mubalig yang mengingatkan? Bukankah sarana-sarana untuk mendapatkan informasi dan ilmu sudah sedemikian mudahnya? Maka ketika seseorang semakin menjauh dari peringatan-peringatan Allah yang diberikan melalui hamba-hambanya ini, maka Allah justru membukakan pintu-pintu kemakmuran dan kesenangan yang semakin melalaikan, untuk kemudian Allah siksa dan hinakan ia di lain hari, atau bahkan Allah tangguhkan azabnya hingga hari pembalasan kelak. Namun bukankah azab di akhirat itu lebih dahsyat? Wala azabul akhirati akbar. Dan sungguh azab di akhirat itu lebih besar, lebih mengerikan. Dan mengenai penangguhan ini, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan firman-firman Allah, mendustakan rasulnya, mendustakan semua peringatan-peringatan yang diberikan, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Maka kami akan tarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Inna kaidi matin, sungguh rencanaku amatlah teguh, kata Allah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian di dalam ayat dan di surat yang lainnya Allah mengingatkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 44 hingga 45. Dan inilah kondisi yang disebut sebagai istidraj, sebuah keadaan di mana Allah menangguhkan adab bagi seseorang yang terus bermaksiat hingga ia makin lalai dan bangga dengan kedurhakaannya, hingga akhirnya Allah datangkan azab yang tak pernah ia duga, apalagi ia harapkan. Maka mari kita hendaknya selalu mawas diri, mengintrospeksi amal-amal kita. Takutlah kita akan dosa yang kita perbuat, dan segeralah kita bertaubat, karena sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap memberikan ampunan. Jangan pernah berputus asa, meski terkadang taubat kita ternoda oleh dosa yang kembali menggoda. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, karena dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ingatlah kita bahwa setiap keturunan Nabi Adam pasti berbuat kesalahan dan dosa. Namun sebaik-baik pendosa adalah yang selalu bertaubat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam Sunan Ibnu Majah, dan dikuatkan oleh banyak jalur periwayatannya hingga dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka mari kita segera bertaubat, menyudahi kebiasaan yang sia-sia yang bernama maksiat, karena kita tak pernah tahu kapankah ajal akan menjemput dan apakah taubat kita diterima atau tidak. Namun yang pasti, selama nafas masih mengalir normal dan matahari terbit masih dari timur, selama itu pula Allah masih menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan menetapkan hati kita untuk bertaubat dan mengimbangi keburukan kita dengan amal saleh, serta menerima setiap amalan-amalan tersebut dan menutup usia kita dalam husnul khatimah. Demikianlah yang dapat kita sampaikan sebagai nasihat untuk saya dan Anda semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.